wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, nafilatan laka. Dalam ayat yang lain apa? Ha? Wa habna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah. Fatasluh ma'al mu'annath wal muzakkar, sehingga cocok digunakan amah untuk mu'annath dan muzakkar. Sama mu'annath dan muzakkar dengan ta' marbutah di situ. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, lewat telat sajalah yang gak usah banyak dirinci ya, karena di sini banyak nukilan-nukilan juga. Harus kita buka kitab yang mutawalat. Ini kan kita pertengahan aslinya. Ya, mungkin kalau kita mau lebih rinci lagi, jelas lagi, ya di kitab yang selain ini. Ini kitab pertengahan, ya perantara kepada yang mutawalat. Ya, silakan. Mana? Waya. Mana? Wa itu wa inna. Iya. Kok itu ya? Ya di sini ya yang tsumma innahum yaqulun itu ya. Tsumma innahum yaqulun, kemudian mereka para ahli nahu mengatakan bahwa ma zaidah li ta'kid. Ma zaidah li ta'kid. Wa inna harfu ta'kid. Di situ iz. Ya, harusnya inna ya. Di sini harfu ta'kid sih. Kalau iz apa? Wa inna ma zaidah li ta'kid. Kemudian inna harfu taukid namanya tuh. Keras. Oh ya, mana ya? Itu ya, li anna naib itu wa minna taukid min masdar apa? Bukan yang masdar. Yang mana? Hah? Wa minha alal fadl al mawdu'ati. Oh iya. Di antaranya, di antara taukid yang tadi yang macam yang kedua, yang lafaznya tidak terbatasi, adalah lafaz-lafaz yang diletakkan untuk lihadza, min lihadza li mana taukid. Lihadza al makna li mana taukid maksudnya. Seperti inna kan diletakkan untuk mana taukid. Lam taukid juga demikian. Karena li annaha naibah. Ya. Karena dia inna ya, kemudian lam taukid dan semisalnya merupakan pengganti dari pengulangan jumlah dengan lafadznya. Kalau dikatakan zaidun qaim, zaidun qaim ini taukid tuh ya, sebagai ganti dari itu cukup didatangkan inna gitu, inna zaidan qaimun. Jadi seolah-olah dengan didatangkannya inna ya sama seperti mengulang jumlah makna taukidnya. Iya. Satu, inna Muhammadan qaimun. Sungguh Muhammad benar-benar berdiri. Ini sama dengan mengulang jumlah. Muhammadun qaimun, Muhammadun qaimun, maksudnya gitu. Tapi dengan inna ini lebih ringkas. Hah? Sakitul mas saya tadi di dharabtu zaidan dharban misalkan. Dharabtu zaidan dharban, saya benar-benar mukul zaid. Sama dengan dharabtu zaidan gitu. Sisa Eropa yang mananya? Ya beda, ini kan pembahasan macam taukid yang kedua kan. Yang lafaznya tidak terbatas, jadi maknanya terkait dengan maknanya, maknanya taukid pokoknya. Eropa biasa, berbanyak yang penutlak, bukan taukid ya. Tapi maknanya taukid. Mana? Bentar, mana? Fabi qaulika. Ya.

pembahasan tentang kunyah tuh. Sa'idu kursin itu. Ya, yang lain ada yang masih belum paham ini? Ja'a an-nasu bi ajma'ihim. Yang tanya apa? Artinya? Ja'a an-nasu bi ajma'ihim. Ini kan diantara yang keluar dari pembahasan apa? Taukid. Ya, diantaranya ja'a an-nasu bi ajma'ihim. Mana ja'a an-nasu bi ajma'ihim? Ya. Ja'a an-nasu bi ajma'ihim. Manusia datang seluruhnya. Ya. Kalau makna mungkin sama ya dengan ja'a an-nasu ajma'uhum. Tapi di sini bi ajma'ihim ataupun bukan ajma'uhum, ajma'. Ya, kalau ajma' tanpa dhamir. Di sini bukan masuk pada pembahasan taukid karena ajma' dan teman-temannya nanti akan ada. Itu tidak didhofahkan. Tidak didhofahkan ajma'u. Ya. Bahkan di sini i'rabnya katanya hal mu'akkidah. Ya. Hal mu'akkidah li sahibiha. Hal yang mentaukid sahibnya. Berarti banyak apa di sini? Jana subah jema'ih. Atau di sini jadi majrur. Ya, datang setelah apa? Yang ma'rifah. Maka dia sebagai hal. Yang fungsinya mentaukid sahibnya an-nas. Ya, maknanya sama ya. Taukid juga. Cuma dari sisi i'rab bukan dia sebagai bukan sebagai taukid. Tapi hal mu'akkidah. Di situ ada banyak ya. Ada banyak ya. Ya, yang lain enggak ada? Wa qala innahu ghalatun lam yakul bihi ahadun minan nahwiyyin. Intaha lakin qala fi syarhi syudur إذا أكد المثل بالنفس أو العين ففيهما ثلاث لغات أفسهما الجمع ودونه الإفراد ودون الإفراد التثنية وهي الأوجه الجائزة في قطعة رؤوس الكفشين في قطعة رؤوس الكفشين. قال الإصامي فإنما أختير الجمع على الأفراد لأن التثنية جمع في المعنى ومسألة قطعت رؤوس الكفشين تقرها النهويون فقال ابن مالك في التسهيل يختار في المضاف لفظا أو معنى إلى متضمن إلى متضمن إلى متضمنهما لفظ الإفراد على لفظ التثنية ولفظ الجمع على لفظ الإفراد انتهى. وقال في الهمع ما أضيف إلى متضمنه وهو مثنى لفظا نحو قطعت رأس الكفشين أو معنى قفاقر الأفواه عند العرين أي كأسدين فاغرين فاغرين فهما عند عرينهما فإن ذلك ورد فيه الجمع والإفراد والتثنية انتهى. والحاصل أن جمعهما على أفعل مع الجمع واجب ومع المثنى أفصح فإفرادهما فتثنيتهما ويجوز أن تزاد الباء